Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq." Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam istinsyaq. Berlebih-lebihlah kalian di dalam istinsyaq. Istinsyaq ini memasukkan air ke dalam hidung. Diperintahkan ketika kita berwudu untuk betul-betul memasukkan air tersebut, bersungguh-sungguh. Illa, kata Nabi, an takuna shaima, kecuali kalau kalian dalam keadaan berpuasa. Jangan berlebih-lebihan. Dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk bahwasanya hidung ini salurannya akan masuk ke dalam rongga-rongga menuju perut kita. Subhanallah. Tidak membaca dan tidak menulis merupakan tanda-tanda kenabian beliau. Tahu dari mana? Melainkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini cairan masuk ke dalam hidung kita, ini membatalkan puasa seorang hamba. Jadi tidak ada bedanya dari mulut maupun dari hidung. Ini pembatal pertama, yaitu makanan dan minuman. Di atas atau di bawah poin yang pertama ini ada beberapa permasalahan-permasalahan penting. Pada poin yang pertama ini ada beberapa permasalahan-permasalahan penting. Di antaranya, man akala nasiyan, hal yufthir? Barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan lupa, apakah membatalkan puasanya? Jawabannya apa, ikhwani? Tidak. Jawabannya tidak. Apakah ini merupakan kesepakatan para ulama? Tidak merupakan kesepakatan para ulama. Bahwasanya yang makan dan minum dalam keadaan tidak sengaja maka tidak membatalkan puasanya, dan ini pendapatnya jumhurul ulama. Dalil pendapat yang pertama ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaim." Barang siapa yang lupa dan dia berpuasa. Barang siapa yang lupa dan dia berpuasa. Fa'akala wa syariba. Kemudian dia makan dan dia minum dalam keadaan lupa. Sekali lagi, dia ini berpuasa. Fa'akala wa syariba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyutimma shaumah." Maka dia teruskan, biarkan puasanya, lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqa. Karena ini merupakan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada dia makanan dan memberikan kepada dia minuman. Jadi yang makan dan minum dalam keadaan dia lupa tidak berpengaruh atas keabsahan puasanya. Dari yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan ambil perkara-perkara kami ketika melakukan sesuatu dalam keadaan lupa atau keliru. Jadi ketika lupa, ma'dzur, mendapatkan udzur atas lupanya. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Walaysa alaikum junahun fima akhta'tum bih, walakin ma ta'ammadat qulubukum." Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Ahzab, tidak ada dosa bagi kalian perkara-perkara yang kalian lakukan dalam keadaan keliru atau lupa maupun tidak sengaja. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Inna Allah tajawaza an ummati al-khata'a wa an-nisyan." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memaafkan dari umat manusia perkara yang keliru dan perkara yang nisyan, yang lupa. Dan termasuk di dalam ibadah puasa. Maka barang siapa yang lupa, lanjutkan puasanya. Dan ini merupakan pendapat jumhurul ulama. Kenapa kita mengatakan pendapat jumhur? Karena di sana ada beberapa ulama. Di antaranya Imam Malik. Imam Malik berpendapat orang yang puasa di bulan Ramadan, kemudian lupa makan dan minum, maka wajib untuk mengqadha. Maka wajib untuk mengqadha puasanya. Maksudnya di sini puasanya apa? Batal. Kemudian dikemanakan hadis di atas? Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang lupa dalam keadaan puasa, maka lanjutkan puasanya. Kata Imam Malik, hadis tersebut ini puasa sunnah. Karena dalam hadis itu enggak disebutkan puasa Ramadan. Ini hujahnya Imam Malik. Karena hadis di atas puasa sunnah, enggak ada di dalam lafadznya barang siapa yang lupa puasa di bulan Ramadan, enggak ada. Dalilnya umum, barang siapa yang lupa kalau dia puasa. Ini maksudnya kata Imam Malik puasa sunnah. Kalau puasa wajib yang lupa harus diganti, batal puasanya. Ini pendapat beliau, dan pendapat beliau adalah pendapat yang marjuh, yang tidak kuat. Karena kenapa? Imam Malik terluput dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Hakim, yang betul-betul ditegaskan ada lafaz Ramadan di sana. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man aftara fi Ramadan فَإِنَّهُ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ." Ini riwayatnya Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Dan riwayat ini sahih. Barang siapa yang berbuka di bulan Ramadan, ada sebutan bulan Ramadan, dalam keadaan lupa, maka tidak ada qadha bagi dia dan tidak ada pula kafarah bagi dia. Sehingga apa? Puasanya benar. Yang berbuka di bulan Ramadan dalam keadaan dia lupa. Nah. Kemudian ada suatu pembahasan setelahnya. "Ya Ustaz, kalau lupa makanannya terlalu banyak, lupa yang disantap sampai 2 piring ya." Ini nakal ini. Yang disantap sampai 2 piring. Setelah selesai, kenyang. Waduh. Ana baru ingat kalau hari ini puasa. Di siang hari pas lapar-laparnya ini. Nah, lupa dan makanan yang dimakan, yang disantap ini banyak. Ini gimana hukumnya? Nah. Hah? Nah, barakallahu fik, enggak ada bedanya ikhwan antara sedikit dan banyak. Selagi dia lupa, ya dia lupa. Enggak ada bedanya wala farqa baina qalilil akl wa baina kathratih. Enggak ada beda antara sedikit makan dan banyaknya. Selagi dia lupa, ia dihukumi sebagai orang yang lupa. Nah, terdapat sebuah riwayat di dalam musnadnya Imam Ahmad dari Ummu Ishaq, dari sahabiyah Ummu Ishaq, annaha kanat 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ummu Ishaq pada suatu ketika berada di tempatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa'udiya bithariz, biqas'atin min thariz. Kemudian didatangkan ketika ada Ummu Ishaq. Biarkan ini bekerja, antum melihat ke anak aja. Nah, ketika ada Ummu Ishaq berada di tempat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, didatangkan satu piring besar farid. Farid ini makanan favoritnya orang Arab pada zaman itu. Makanan kesukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, gandum yang dicampur dengan daging kambing. Bubur gandum yang dicampur dengan daging kambing. Makanan favorit Ahlul Madinah wa Ahlul Makkah pada saat itu. Kalau sudah kena makanan ini, luar biasa. Ini makanan favorit Ahlul Arab. Didatangkan makanan tersebut. Fa'akalat ma'ahu. Kemudian Ummu Ishaq menyantap makanan tersebut. Dihabiskan. Satu piring besar. Bubur gandum yang ada di dalamnya daging kambing. Thumma tadzakarat annaha kanat sha'imah. Baru setelah itu Ummu Ishaq ingat, ya Allah, hari ini aku berpuasa. Setelah apa? Habis makanannya. Berkata Zulyadain kepada Ummu Ishaq, tadzakarti ba'da ma syabi'ti. Setelah kenyang, baru sekarang anti ingat kalau berpuasa. Ini kata yang Zulyadain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam berkata, "Atimmi shaumaki fa innama huwa rizqun saqaha Allahu 'alaik." Wahai Ummu Ishaq, lanjutkan puasamu. Karena itu merupakan rizki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada anti. Ini merupakan rizki. Jadi banyak dan sedikitnya pun juga termasuk rizki. Permasalahan selanjutnya. Permasalahan selanjutnya. Iza ra'a man ya'kul wa yasharab fi nahari Ramadhan. Hal alaihi an yudhakirahu amla. Kalau kita melihat ada saudara kita di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan makan dalam keadaan lupa, apakah wajib bagi antum untuk mengingatkan? Rezeki lo ini. Apakah wajib bagi antum untuk mengingatkan, ya kawan? Jawabannya apa? Naam, wajib bagi antum untuk mengingatkan. Karena ini termasuk inkarul munkar. Karena ini termasuk salah satu bentuk mengingkari kemungkaran. Dan ini fatwanya Syekh bin Baz dan fatwanya Syekh Ibn Uzaimin. Akan wajibnya bagi kita untuk menegur kalau melihat saudara berbuka dalam keadaan dia lupa. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nعم, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ingkari kemungkaran tersebut dengan tangannya. Ini kalau dia mampu. Fa'in lam yastati' fabilisani. Kalau dia tidak mampu dengan tangannya, dengan lisannya. Dengan perkataan. Dengan peringatan. Dengan ucapan. Dengan teguran. Fa'in lam yastati' fabiqalbihi wa zalika adha'aful iman. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan lisan, paling tidak diingkari dalam hatinya. Dan ini seminim-minimnya sebuah keimanan. Nah, dalam hadis ini jelas wajibnya bagi kita untuk mengingkari kemungkaran. Melihat saudara kita berbuka dalam keadaan dia lupa, diingkari dengan lisan kita. Diingatkan, nah, bahwasanya pada hari ini adalah Ramadan. Begitu juga dalil yang digunakan para ulama atas wajibnya kita memperingatkan orang yang berbuka dalam keadaan salah atau lupa, ketika Nabi SAW dalam keadaan sholat. Jadi kalau ada imam rakaat keempat bangun masuk ke rakaat kelima, apa yang wajib kita ucapkan? Subhanallah, diingkarin, diingatkan. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, "Idza nasitu fadzkiruni." Kalau aku lupa, maka ingatkan. Nabi SAW manusia, sebagaimana layaknya manusia yang lain, lupa, tidur, bangun, makan, lapar, minum, sakit. Layaknya manusia yang lain. Ketika aku lupa, maka diingatkan. Ini sabda Nabi SAW di dalam perkara salat. Dan begitu pula di dalam perkara apa? Puasa. Melihat saudara kita makan dalam keadaan lupa, wajib bagi antum yang melihat untuk naam mengingkari. Barakallahu fikum. Kemudian permasalahan selanjutnya, dzauqut ta'am, cicip-cicip makanan. Apa hukumnya? Cicip-cicip makanan. Dan ketika kita dalam keadaan puasa. Dan ini banyak bagi apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu rumah tangga. Nah, biasanya sudah dekat-dekat. Nah, berbuka. Cicip-cicip makanan. Para ulama membagi perkara ini menjadi dua. Dua keadaan. Mencicipi makanan itu ada dua keadaan. Yang pertama, lihajah. An yakuna lihajatin kalladhi yadhbuh bihajatin ila an yanzura fi halawatihi wa muluhatihi. Yang pertama, kalau memang dia ada hajat, perlu untuk mencicipi makanan itu. Dan ini bagi siapa? Ibu-ibu yang ada di dapur untuk ngecek, dicek. Makanan ini manisnya sudah pas apa belum? Asin, asam, kurang sedap, maka dicicipi. Hukumnya apa? La ba'sa bihi. Tidak mengapa. Hukumnya boleh. Tapi dengan satu syarat. An yalfidhuhu. Bekas cicipan tersebut harus dia ludahkan, harus dia keluarkan. Jangan sampai air liur masuk ke dalam rongga-rongga tenggorokan. Dicicipi, dikeluarkan. Jangan main cicap-cicip, cicap-cicip, kemudian setelah itu keenakan, lupa. Masuk semuanya. Ini keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, bila haja, enggak ada perlunya. Enggak perlu dia mencicipi. Ini selain ibu-ibu, enggak perlu dicicipi. Dicoba satu persatu. Dan bukan bidangnya untuk itu. Bermain-main. Kata para ulama, hukumnya makruh. Dan makruh itu kalau zaman salaf sudah mendekati haram. Hukumnya makruh dan dikhawatirkan kalau sampai masuk ke dalam rongga-rongga batal puasanya. Karena kenapa? Enggak ada keperluan dia untuk mencicipi makanan. Dikategorikan para ulama, hukum di dalam perkara ini adalah makruh. Adapun yang ada keperluan, maka hukumnya boleh. Dan ini merupakan fatwanya Ibnu Abbas yang membolehkan bagi ibu-ibu untuk cicip kalau ada keperluan. Atau yang masak seandainya laki-laki. Dicicipi. Karena ada sebuah hajat. Enggak ada masalah. Ini fatwanya Ibnu Abbas. Dan diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Atas pembolehan kita mencicipi dan merasakan masakan. Nah. Kemudian pembahasan selanjutnya Barakallahu fikum. Man aftara muta'ammidan biduni 'udhr. Man aftara muta'ammidan biduni 'udhr. Barang siapa yang berbuka tanpa uzur, apa hukumnya? Kalau yang berbuka memiliki uzur, seperti apa? Sakit. Seperti musafir, seperti tidak mampu, sakit. Maka dia ada uzur. Kalau sudah ada uzur, diganti pada hari yang lain. Tapi kalau ini enggak ada uzur, hawa nafsu, kurang sabar, dan merasa enak di atas kemaksiatan, malas di dalam menjalankan ibadah, niat subuh sahur di pertengahan siang, hawa nafsu, makan, minum, dan dia orang yang sudah diwajibkan untuk berpuasa, bukan anak kecil. Ini apa hukumnya? Orang yang berbuka dalam keadaan tidak memiliki uzur. Berbeda para ulama sampai tiga pendapat. Pendapat yang pertama, yaqdi yawman makanahu. Dia harus mengqadha pada hari yang dia berbuka, diganti pada hari yang lain setelah bulan Ramadan. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan An-Nasa'i dari sahabat Abu Hurairah, fi rajulin aftara yawman fi Ramadan. Ketika ada seseorang yang berbuka di siang hari di bulan Ramadan, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemuda tersebut berbuka tanpa uzur. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqdi yawman makanah. Dia harus mengganti pada hari yang lain. Ini hadis yang dipakai pegangan oleh jumhurul ulama. Dan ternyata hadis di atas dhaif. Hadisnya lemah. Didhaifkan oleh Abu Zur'ah Ar-Razi. Dan didhaifkan pula oleh Abu Hatim Ar-Razi dalam kitabnya Al-Ilal. Jadi hadis yang dijadikan pegangan oleh jumhurul ulama, kalau ada yang berbuka tanpa uzur di bulan Ramadan, maka harus diqadha pada hari yang lain, adalah hadisun dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Pendapat yang kedua, tidak ada qadha, tapi dia harus membayar kafarah. Dia berbuka, dia harus memberikan makanan kepada fakir miskin. Dan ini merupakan pendapatnya Az-Zuhri dan Sufyan Az-Zawri. Dan di antara imam mazhab Al-Arba'ah, dari kalangan mazhab Al-Arba'ah, ini merupakan pendapatnya Imam Malik dan mazhab Al-Malikiyah. Mereka mengatakan tidak diqadha, tapi membayar kafarah. Pendapat yang ketiga, dan ini merupakan pendapat yang rajih, tidak ada qadha, tidak ada kafarah, li'adami sihhati dalil, karena enggak ada dalil yang sahih yang mewajibkan bagi mereka qadha dan mewajibkan bagi mereka kafarah. Enggak ada dalilnya, baik dari Al-Quran, baik dari As-Sunnah, enggak ada nas yang menyatakan orang yang berbuka tanpa uzur harus mengqadha dan harus membayar kafarah. Enggak ada. Maka apa kewajibannya? Bertaubat. kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kenapa? Ini dosanya besar. Jadi yang berbuka tanpa uzur harus banyak-banyak istighfar. Meminta ampunan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan taubat nasuha. Karena perkaranya besar. Ancamannya keras. Dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan bukan di sini tempatnya. Kita membahas mengenai azab puasa. InsyaAllah ta'ala fadilah puasa. Dan ancaman bagi yang tidak puasa kita akan jelaskan pada malam hari insyaAllah di masjid. Naam. Darussalam. Pada hari ini kita membahas muftirat yang membatalkan puasa. Jadi sekali lagi, barang siapa yang buka di bulan Ramadan tanpa adanya uzur, maka wajib bagi dia taubat, tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Dan ini pendapatnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Dari kalangannya para khulafa. Dan ini merupakan pendapatnya Umar. Dari kalangannya para khulafa. Dan ini merupakan pendapatnya Ali bin Abi Thalib, tiga di antara khulafaul arba. Dan ini pula merupakan pendapatnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan ini pula juga merupakan pendapatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Abu Bakar, Umar, kemudian Ali, Ibnu Mas'ud, kemudian Abu Hurairah. Ini tarjihnya mereka. Yang membatalkan puasa tanpa uzur, naam, wajib bagi mereka bertaubat dan tidak ada qadha wala kafarah. Ini permasalahan pada masih poin yang pertama. Permasalahan selanjutnya, suntikan ikhwani yang masuk dari pinggul. Suntikan yang masuk dari ad-dubur. Sekali suntik, sakit disuntik dalam keadaan puasa. Tentunya hukum suntikan itu ada beberapa macam. Pembahasan kita suntikan yang dari pinggul belakang. Apakah dikategorikan termasuk orang yang makan dan minum? Ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai dua pendapat. Yang pertama mereka mengatakan annahu yuftir, bahwasanya ini membatalkan puasa. Yang disuntik di pinggul batal puasanya. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Abu Hanifah dari kalangan mazahibul arba'. Pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Abu Hanifah, naam, bahwasanya suntikan dari arah belakang pinggul atau dubur, naam, membatalkan puasa kita. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Al-fitr mimma dakhal la mimma kharaj. Yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk dan bukan sesuatu yang keluar. Ini hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Yang membatalkan puasa itu yang masuk dan tidak yang keluar. Dan hadis ini adalah hadisun dhaif. Tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan yang rajih pendapat yang kedua, bahwasanya suntikan dari arah pinggul tidak membatalkan puasa dan tidak dikategorikan makanan dan tidak dikategorikan minuman. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Hasan Ibn Saleh dan pendapatnya Dawud Al-Zahiri dari mazhab Al-Zahiriyah. Dan ini merupakan tarjih Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi mulai zamannya Syekhul Islam Ibn Taimiyah abad yang ke-6 ke-7 sudah ada suntikan. Dan ini merupakan tarjihnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bahwasanya al-aslu adamul fitr. Hukum asal bukan Naam, membatalkan puasa. Dan tidak ada nas yang jelas akan batalnya puasa suntikan atau memasukkan sesuatu dari arah pinggul atau dari arah dubur. Pembahasan terakhir dari poin yang pertama mengenai al-qai, muntah. Muntah apakah membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya ada dua keadaan. Yang pertama, kata para ulama, in kharaja bi ghairi amdin fala yuftir bi ijma'il ulama. Yang muntahnya keluar tanpa disengaja. Ini keadaan yang pertama. Muntahnya tidak dibuat-buat. Karena mungkin mual perutnya, tahu-tahu muntah. Posisinya dia dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Dan ini hukumnya tidak membatalkan puasa bi ijma'il ulama, kesepakatan para ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Ini keadaan yang pertama. Kalau muntahnya tidak disengaja, sepakat, enggak ada khilaf. Keadaan yang kedua, in taqayya'a 'amdan. Kalau muntahnya ini disengaja, lah inilah yang terdapat perbedaan pendapat di antara ahlul ilm. Keadaan yang pertama tadi, enggak disengaja. Bukan dari keinginannya dia. Maka ijma' ulama, enggak ada khilaf. Puasanya sah. Keadaan yang kedua, dibuat-buat muntahnya. Disengaja. Ini yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah muntah yang disengaja membatalkan puasa atau tidak? Terbagi menjadi dua perkataan atau dua pendapat. Pendapat yang pertama, annahu yuftir. Pendapat yang pertama, bahwasanya yang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya. Dan ini merupakan pendapatnya Ibnul Munzir. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, wa Ibnu Hibban, wa Ibnu Majah dari Ahlu Sunan. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara'ahu al-qai fala qada'a alaihi." Barang siapa yang muntah tidak disengaja, enggak dibuat-buat, maka tidak ada qada' baginya. Maksudnya puasanya sah. Yang muntah tidak disengaja, sah puasanya, enggak perlu mengganti qada'. فَمَنْ اِسْتَقَعَ فَعَلَيْهِ قَضَى. Maka barang siapa yang disengaja muntahnya, maka ini harus diqadha pada hari yang lain. Ini hadis naam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, naam dari Ahlus Sunan. Kemudian pendapat yang kedua, la yuftir mutlaqan, tidak membatalkan puasa secara mutlak. Maksudnya mutlak di sini sengaja maupun tidak disengaja. Dan ini merupakan pendapat yang rajih, karena hadis di atas adalah hadisun dhaif, la yathbut. Hadis yang mengatakan bahwasanya barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka batal puasanya, harus diqadha, merupakan hadisun dhaif, hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan hujjah atas hukum muntah. Sehingga pendapat yang rajih, disengaja maupun tidak disengaja, sedikit keluarnya atau banyak muntah dari perut yang keluar melalui mulutnya, sekali lagi tidak membatalkan puasa. Dan ini pemahaman yang banyak sekali disalahfahami. Karena mereka mengambil dari hadis di atas dan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban, adalah hadithun dhaif. Hadis yang lemah dan tidak bisa dijadikan sebagai pegangan hukum. Karena tidak adanya dalil, kembali kepada hukum asal puasa, sah puasanya, nam, dan tidak membatalkan ibadah puasa tersebut. Ini yang rajih. Jadi muntah sekali lagi, tidak membatalkan puasa, sedikit atau banyaknya muntah tersebut. Kemudian yang kedua, yang membatalkan puasa kita, yaitu al-jima', bersetubuh. Yang dimaksud dengan jima', yaitu botol yang bertemu dengan tutupnya. Ini yang dimaksud dengan jima', bukan cuma sekedar mencium atau memegang. Yang dimaksud dengan jima' yang membatalkan puasa, botol yang bertemu dengan tutupnya. Dan jima' ini merupakan muftirun minal kitabi was sunnah wal ijma'. Jima' bersetubuh di bulan Ramadan ini merupakan pembatal puasa dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma'ul ulama. Yang pertama dari Al-Quran, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, uhilla lakum laylata siyamin rafadhu ila nisa'ikum. Aku halalkan bagi kalian di malam hari bulan Ramadhan untuk rafadh, menggauli istri, berjima'. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian mereka. Nah, mafhumul mukhalafah, pemahaman yang sebaliknya, kalau di dalam ayat ini diperbolehkan bagi mereka untuk jima' di malam hari, berarti dilarang bagi mereka jima' di siang hari. Menunjukkan bahwasanya jima' dari Al-Quran dijadikan sebagai pembatal puasa. Ini dari Al-Quran. Kemudian dari As-Sunnah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Abu Hurairah mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pemuda datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, halaktu liyama ya Rasulullah. Sungguh celaka hari ini aku ya Rasulullah. Sungguh sengsara aku hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kaget. Datang tahu-tahu mengatakan, sungguh celaka aku hari ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ma ahlakak, apa yang membuat engkau celaka? Apa yang membuat engkau sengsara? Waqatu ala imraati fi Ramadan. Aku mendatangi istriku di bulan Ramadan. Maksudnya di sini adalah jima, mendatangi istrinya, yaitu jima, bersetubuh dengan istrinya. Faqala hal tajid ma ta'tiku raqabah? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu ini membatalkan puasa dan ada konsekuensinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ini ada kafarahnya. Yang pertama, hal ta'tiku raqabah? Apakah kau bisa untuk membebaskan budak? Budak pada zaman itu mahal. Budak pada zaman perbudakan mahal dan dijadikan sebagai beberapa kafarah atas nam beberapa pelanggaran di dalam hukum Islam, di antaranya yang jima di siang hari di bulan Ramadan. Hal ta'tiku raqabah, apakah engkau mampu untuk membayar budak sampai bebas, membebaskan budak? Kata pemuda tersebut, la, aku tidak mampu ya Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fahal tastati' an tasuma syahrain mutatabi'ain?" Yang kedua, kalau enggak bisa, apakah engkau mampu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut. Enggak boleh terputus. Ini kafarahnya, enggak boleh terputus. 2 bulan berturut-turut kecuali kalau ada uzur. Contohnya 15 hari pertama, nah, berpuasa tiba-tiba dia sakit, uzur. Enggak ada masalah, enggak berpengaruh atas berlangsungnya kesinambungan berpuasa. Atau dalam keadaan musafir, musafir merupakan uzur. Atau datangnya apa? Hari raya. Hari raya kita dilarang untuk berpuasa. Atau ketika kita menjalankan kafarah tersebut, kita enggak mampu kecuali pertengahan Syawal. Baru 15 Syawal sudah masuk Ramadan. Berarti terputus dengan Ramadan. Ini enggak ada masalah. Langsung dilanjutkan nanti setelah Syawal. Setelah Idul Fitr. Jadi 2 bulan harus berturut-turut. Kecuali yang memiliki apa? Uzur. Pemuda tersebut ketika mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, aku tidak mampu untuk berpuasa 60 hari. 2 bulan berat bagiku." Tayyib, kalau memang tidak mampu membayar budak, membebaskan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, fahal tastati'a an tut'ima 60 miskina? Apakah engkau bisa untuk memberikan makanan kepada 60 fakir miskin? Diberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Dan memberikan makanan ini sesuai dengan apa yang antum makan. Kalau antum makannya pakai beras obor, ya dikasih beras obor. Dan tidak boleh orang yang sama. 60-nya ini semuanya harus berbeda-beda. Tidak boleh kemudian 10 orang yang pertama, besoknya lagi 10 orang yang sama. Tidak boleh. Harus 60 ini orang-orangnya berbeda. Bisa dikumpulkan dalam satu waktu, tidak ada masalah. Memberikan makanan kepada mereka. Nah, kata pemuda ini, ketika dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La, aku tidak mampu. La membebaskan budak, wala puasa 60 hari, wala dia bisa untuk memberikan makanan kepada 60 fakir miskin." Bingung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia apakan orangnya? Fajalasa fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fihi tamr. Duduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau bangkit, masuk ke dalam rumahnya, ambil 1 tangkai kurma. Mengambil tangkai kurma, kemudian mengatakan, "Tasaddaq bihadza." Khalas, kalau begitu, kasih sedekah. Kasihkan sedekah kepada orang lain dari kurma ini. Itu sebagai kafarah bagi engkau. Pemuda tersebut mengatakan, "Fama la bataya ahlu baitin ahwaju ilaiha minna." Ya Rasulullah, enggak ada tetangga yang paling miskin di kampungku melainkan aku. Ini parah. Enggak mampu puasa, enggak mampu membayar budak, enggak mampu memberikan makanan, dikasih Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan sedekah kepada orang lain, dia ngomong dia yang paling fakir. Dia yang paling miskin. Fadhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat anyabuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa melihat orang ini sampai terlihat gigi taring beliau. Naam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "It'am idhhab fa'atimhu ahlak." Sudah pergi, kasih makan keluargamu dengan tangkai ini. Nah, dari hadis di atas menjelaskan bahwasanya jima merupakan pembatal puasa dan kafarahnya ada 3 dari hadis di atas. Naam. Ini dari sisi as-sunnah. Dari sisi ijma' ajma'atil ulama' ala anna al-jima'a fi nahari ramadhan muftirun. Ijma' ulama' bahwasanya jima' di bulan ramadhan ini membatalkan puasa, sawa'un kana yanzil aw lam yanzil. jima membatalkan puasa, enggak dipandang, enggak ada bedanya. Keluar mani ataupun tidak keluar mani. Jadi pembatalan puasa di bulan Ramadan bukan karena mani keluar atau tidak. Yang penting jima batal puasanya. Keluar mani atau tidak. Nah, ini dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari Ijma'. Kemudian ada beberapa permasalahan dari poin kedua di atas. Di antara permasalahan yang ada, hal tajibul kafara wa huwa yasumu Ramadhana qada'an? Kalau ada orang yang lubang puasanya dan dia harus mengkodok pada hari yang lain, dan dia orang yang uzur, anggap musafir atau anggap sakit di bulan Ramadan, satu hari dia uzur, kemudian dikodok pada bulan Syawal. Nah, ketika mengkodok, dia menjima istrinya. Batal apa enggak batal puasanya, ikhwah? Jawabannya apa? Batal. Ada kafarah apa enggak? Faham antum ya pertanyaannya? Nah, pertanyaannya faham? Ketika kita mengkodok Ramadan, kemudian jima, ketika mengkodok di bulan Ramadan, puasanya batal jelas. Tapi apakah ada kafarah? Apa jawabannya? Kira-kira pertanyaannya paham antum? Benar. Jawabannya apa, Ikhwani? Tidak ada kafarah. Jawabannya tidak ada kafarah. Berkata Ibnu Qudama, wala yajibul kafarah wa qawlu jumhurul fuqaha. Tidak kewajiban bagi dia kafarah, dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Karena dia mengkodok, bukan di tengah-tengah bulan Ramadan. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya. Fahal 'ala al-mar'ah kafarah? Permasalahan selanjutnya, di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membayar kafarah tadi siapa? Lakinya. Ya apa enggak? Kalau perempuan, apakah juga membayar kafarah? Sama-sama jima. Sama-sama jima. Kafarahnya siapa? Lakinya saja atau perempuan juga? Ini sekarang kalau laki jelas. Sekarang permasalahannya di perempuan. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama sampai dua perkataan. Bagi wanita yang jima dengan suami, apakah wanita juga mendapatkan kafar? Yang pertama, laisa alaihi kafarah. Laisa alaiha kafarah. Tidak wajib bagi dia kafarah. Dan ini merupakan pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapatnya Imam Ahmad dan Al-Auza'i. Dalil mereka bahwasanya di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, kata-kata Nabi itu kata ganti pakai bahasa Arab, itu semuanya menggunakan kata ganti pria. Apakah kamu mampu? Apakah kamu mampu? Apakah kamu mampu? Kamunya ini untuk laki-laki. Dhamir mukhatab lirijal. Sehingga pendapat yang pertama ini, kafaroh itu bagi wanita enggak ada. Yang jima kafarohnya bagi laki-laki saja. Wanita apakah harus membayar kafarah? Enggak. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, alaiha kafarah wa huwa qaulul jumhur. Pendapat yang kedua, laki-laki sah perempuannya harus membayar kafarah. Dan ini merupakan pendapatnya jumhurul ulama. Li'anna al-asla tasawar rijal wa nisa fil ahkam. Karena di dalam syariat Islam ini secara umum, hukum bagi laki-laki juga termasuk hukum bagi perempuan. Kecuali ada pengecualian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Qur'an. Fahimtum? Jadi hukum atas laki-laki sama dengan hukum atas perempuan. Jadi kalau laki-laki membayar kafarah, wanita pun juga harus membayar kafarah. Dua-duanya sama, harus berpuasa. 2 bulan berturut-turut laki-laki dan perempuan. Kecuali kata para ulama, alal mar'ah illa idza kanat mukrahah. Kecuali kalau wanita ini dipaksa sama suaminya. Ini lain hukumnya. Wanita tersebut tidak mau. Dia tahu ini merupakan perkara yang berat. Dosanya besar, ada kafarah. Tapi laki-lakinya maksa. Kalau enggak mau mungkin akan dipukul, dicederai, disakiti. Wanita lemah. Mau enggak mau ikut perintah suami dalam keadaan mukrah. Maka wanita yang dipaksa tidak ada bagi mereka apa? Kafarah. Kafarahnya cukup bagi laki-laki. Sekarang ada sebuah permasalahan. Ikhwani hafizakumullah. Ada sebuah permasalahan. Kalau jimaknya berkali-kali. Jimaknya ini berkali-kali. Ya apa kafarahnya? Numpuk. Nah, bagaimana jawabannya wahai fuqaha Bali? Kalau jimaknya berkali-kali, apa kafarahnya? Numpuk. Apa jawabannya? Ada terbagi menjadi 4 keadaan. Terbagi menjadi 4 keadaan. Yang pertama kita ambil contoh. Ini hari apa sekarang? Hari Ahad. Jima pada hari ini. Dan saat ini anggap kita di bulan Ramadan. Hari Ahad kita jima. Di siang hari di bulan Ramadan. Tamam. Kemudian besoknya hari apa? Hari Senin kita membayar kafarah. Membebaskan budak kalau ada perbudakan. Enggak ada perbudakan, memberikan makanan kepada 60 fakir miskin karena mungkin dia enggak bisa puasa. Pada hari itu selesai kafarahnya. Hari apa ini? Hari Senin. Hari berikutnya hari Selasa, jima lagi di siang hari di bulan Ramadan. Apakah dicukupkan dengan kafarah yang hari Senin? Apakah harus nambah lagi kafarah? Jawabannya apa ya kawan? 6. Harus bagi dia wajib untuk membayar kafarah yang kedua. Karena yang pertama sudah dia bayar kafarahnya. Karena ini ibadah sendiri. Sudah dibayar kafarahnya. Maka kata Ibnu Qudamah, yajib alaihi kafaratun dzaniyah biduni khilaf. Wajib bagi dia membayar kafarah yang kedua. Tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua. Keadaan yang kedua. Hari Jumat. Hari Ahad hari ini. Sama contohnya. Hari Ahad jima di pertengahan bulan Ramadan. Kemudian hari Senin jima lagi. Hari Selasanya jima lagi. Berapa kali jima? 3. Dan belum membayar kafarah. Mafhum ya ikhwah ya? Mafhum apa enggak? Yang pertama tadi 1 kali jima, besoknya dibayar kafarah. Kalau ini enggak, Minggu atau Ahad, Senin, Selasa, 3 hari jima. Baru setelah itu dia akan membayar kafarah. Apa ditumpuk? Berarti puasanya berapa bulan? 6 bulan. Nah, atau memberikan makanan kepada berapa? 60 kali 3. Nangis deh. Kata para ulama, terjadi perbedaan pendapat yang rajih. Cukup satu kali kafarah. Cukup satu kali kafarah, karena sebelumnya belum dibayar. Cukup satu kali kafarah dalam tiga kali jima. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga. Kita di hari Ahad. Di hari yang sama, satu hari saja. Paginya jima. Siangnya bayar kafarah. Dan keadaan ini tentunya membayar, membebaskan budak. Karena gak mungkin memberikan makanan kepada fakir miskin. Karena mereka dalam keadaan puasa. Dia membebaskan budak. Selesai kafarahnya di pagi hari. Habis asar jima lagi. Di hari yang sama. Faham ya ikhwani ya? Keadaan yang ketiga ini. Habis asar jima lagi. Apakah harus membayar kafarah yang kedua? Jawabannya apa? Nah, cukup kafarah yang pertama saja. Ini perbedaannya. Antara keadaan yang ketiga dengan keadaan yang pertama. Kalau sehari ini dua kali jima, cukup dengan kafarah yang satu tadi. Keadaan yang keempat. Dalam satu hari, tiga kali jima. Pagi jima, siang jima, asar jima, dan tidak membayar kafarah. Setelah maghrib baru ingin membayar kafarah. Maka jawabannya apa? Kafarahnya berapa? Kafarahnya berapa? Satu saja. Jadi kafarahnya satu saja. Kemudian yang masuk di dalam perkara ini. Ya ikhwani hafizakumullah. Keluarnya mani. Nam. Selain daripada jima. Apa hukumnya? Keluarnya mani selain jima. Apa hukumnya? Yang pertama, kalau keluarnya mani tersebut kita dalam keadaan tidur atau mimpi basah. Zuhur, keluar mani, mimpi basah. Syuh, perkara ini ya ikhwani tidak ada yang tabu. Karena ini semua ditulis oleh para fuqaha dan ini ilmu. Terkadang terjadi. Dan ini dibahas oleh para sahabiat, para kaum wanita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak malu, dan mereka tidak malu. Bukan perkara yang tabu karena ini ilmu. Jadi kalau ada yang mimpi basah, ijma'ul ulama, ijma' para ulama bahwasanya puasanya sah. Puasanya sah. Karena dia tidak bisa. Ini nah, datangnya semua bukan dari keinginan dia. Kemudian keadaan yang kedua, keluar mani dengan berpikir perkara-perkara jima. Bukan tidur ya. Dia berpikir perkara-perkara jima, kemudian keluar mani. Kata para ulama, ini tidak membatalkan puasanya. Dan puasanya sah. Kemudian keadaan yang ketiga, al-istimna. Istimna atau yang pada zaman sekarang disebut dengan istilah apa? Nam, onani. Dengan istilah onani. Dengan gerakan ataupun dengan sentuhan kulit. Ini apa hukumnya? Terjadi perbedaan besar di antara para ulama. Terjadi perbedaan besar di antara para ulama. Apakah onani istimna membatalkan puasa atau tidak? Yang pertama, pendapatnya jumhur bahwasanya istimna membatalkan puasa. Dari hadis yang pertama kali tadi kita sebut, yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya. Jadi puasa itu meninggalkan syahwat. Yang masih mendatangi syahwatnya berarti puasanya apa? Batal. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, hadis qudsi. Maka barang siapa yang istimna, batal puasanya. Dan ini merupakan pendapatnya jumhur ulama, dan ini merupakan fatwa Syekh bin Baz dan fatwanya Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Pendapat yang kedua, bahwasanya istimna tidak membatalkan puasa. Istimna tidak membatalkan puasa, dan ini pendapatnya Dawud Al-Zahiri, pendapatnya Ibnu Hazm, dan ini dirajihkan oleh Al-Allamah Al-Albani. Imam Al-Albani berpendapat bahwasanya istimna tidak membatalkan puasa. Sampai beliau di beberapa halaman menyebutkan perkara ini, sekian halaman, menyebutkan beberapa dalil yang terdapat di dalam kitabnya Silsilah As-Sahihah, bahwasanya istimna tidak membatalkan puasa. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah muttafaqun alaih, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuqabbil wa huwa shaim. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Wa yubashir wa huwa shaim, dan beliau mencumbu istrinya dalam keadaan beliau berpuasa. Kata para ulama, di sini ada dua lafaz. Yang pertama mencium, yang kedua mencumbu. Berarti ada bedanya. Kata para ulama, mencumbu itu qadrun za'id minal qubla, perkara yang lebih dari cuma sekedar mencium. Ini kata para ulama, lebih daripada mencium. Dengan gerakan, dengan sentuhan, dan terkadang sampai keluar mani. Ini yang disebut dengan mubasyarah, mencumbu. Terkadang sampai keluar mani. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, "Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubasyir wa huwa shaim, wa ma kana bainahu wa bainaha thauban." Yani al-faraj. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencumbu istrinya dalam keadaan puasa, dan tidak ada lapisan antara beliau dengan istrinya kecuali sehelai kain. Maksudnya di sini adalah untuk kemaluan. Karena jima jelas membatalkan. Tapi kalau mencumbu selain kemaluan, dari hadis Aisyah, beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan dalam keadaan beliau berpuasa. Ini kita membahas hukum syar'i. Di antara azar para sahabat yang lain yang diriwayatkan oleh Abdul Razak ibn Hammam ibn Nafi' As-San'ani dari Sana'a, seorang muhaddis memiliki kitab Musannaf. Di dalam Musannaf diriwayatkan bahwasanya seorang tabi'in yang bernama Masruq pernah bertanya kepada Aisyah, "Ya ummal mu'minin, wahai Aisyah, mada yahil lirajul min imra'atihi wa huwa shaim?" Wahai Aisyah, apa yang dihalalkan bagi seorang pemuda dalam keadaan berpuasa? Apa yang dihalalkan bagi dirinya dari istri? Apa yang boleh dilakukan bagi seorang yang berpuasa kepada istrinya? Aisyah menjawab dengan beberapa kalimat yang ringkas. Kullu shay'in illa al-jima', segala sesuatu diperbuat boleh kecuali jima. Sekali lagi, jima membatalkan puasa, keluar mani ataupun tidak keluar mani. Bukan karena mani, karena jimanya. Segala sesuatu kecuali jima. Ini dari Aisyah. Kemudian dari sahabat Jabir, di dalam Ibnu Abi Syaibah, riwayat Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih, bahwasanya Jabir ditanya, "Anir rajul yanzur ila imra'atihi wa huwa sha'im fa amna bi shahwatiha." Seorang laki-laki melihat istrinya kemudian keluar mani dikarenakan syahwat atas istrinya tersebut. Seorang pemuda dalam keadaan puasa keluar mani ketika melihat istrinya dalam keadaan berpuasa karena syahwatnya. Tidak cuma sekedar melihat, mungkin menyentuh dan keluar mani. Fahal yuftir? Apakah membatalkan puasa? Kata Jabir, beliau mengatakan, "La, falyutimma shauma, enggak membatalkan dan lanjutkan puasanya. Ini lafaz yang lebih tegas dari Jabir ibn Abdullah, dari beberapa dalil yang kuat di atas ya ikhwani. Imam Al-Albani merajihkan bahwasanya istimna, na'am, tidak membatalkan puasa. Dan kami mendapatkan faedah ketika di negeri Yaman dari Syekhuna Syekh Zakaria ibn Shu'aib Al-Adni, Syekh Zakaria sebagai ahlu fikihnya di Yaman, terlebih lagi di kota Aden, ahlu fikihnya di negeri Yaman atau di kota Aden, beliau merajihkan pendapat ini yang mengeluarkan mani, na'am, di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Dan beliau memberikan faedah bahwasanya Syekh Zakaria pernah menanyakan Syekh Mukbil, pernah bertanya kepada Syekh Mukbil beliau sendiri. Kata Syekh Zakaria, sa'altu Syekh Mukbil ibn Hadi Al-Wadi. Aku pernah bertanya kepada Syekh Mukbil ibn Hadi Al-Wadi, muhaddis ad-diyar al-yamaniyah, imam ahlu sunnah di negeri Yaman, muhaddis dari negeri Yaman, an khurujil mani wa huwa shaim, keluarnya mani ketika dalam keadaan berpuasa apakah membatalkan? Jawaban Syekh Mukbil, beliau berkata, la ya la yuftir walakinahu ya'tham ala tarki syahwah, tidak membatalkan puasa akan tetapi dia berdosa karena tidak menjaga syahwatnya. Hukum pembatalan berbeda dengan dosa. Dosanya tetap berdosa. Istimna' dosa. Akan tetapi membatalkan puasa atau tidak, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Barakallahu fikum. Dan yang berpendapat bahwasanya tidak membatalkan puasa, mereka memiliki hujjah yang kuat. Akan tetapi, agar kita menjadi wara', berhati-hati di dalam perkara-perkara yang terjadi perbedaan sehingga kita keluar dari khilaf yang ada, nah, perkara tersebut dihindari, terlebih lagi akan merusak, pahala puasa kita. Barakallahu fikum. Ada sebuah muftir yang ketiga. Tinggal berapa menit habisan? Kurang 5 menit. Sampai 11:30. Kemudian yang ketiga secara singkat, mengenai, tapi ini memang perkara yang sedikit panjang, kita pindah ke beberapa hal yang membatalkan puasa pada perkara-perkara yang terjadi pada zaman ini yang tidak ada pada zaman dulu. Yang pertama, qutratul udhun, tetesan telinga. Tetesan telinga, netesi telinga kita ketika sakit di bulan Ramadan. Apakah tetesan telinga ini membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya, qaulul jumhurul ulama bi annahu la yuftir. Jumhurul ulama berpendapat bahwasanya tetesan telinga ini tidak membatalkan puasa karena tidak masuk ke dalam rongga-rongga perut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, qutratul uyun, tetesan apa? Mata. Tetesan mata, mata sakit, kasih otem atau kasih apalah obat tetesan mata. Apakah membatalkan puasa? Ar-rajih annaha laysat minal mufattirah. Pendapat yang rajih. Kalau kita mengatakan rajih berarti di sana ada perbedaan pendapat. Kita sebutkan yang rajih bahwasanya tetesan mata itu tidak membatalkan puasa, dan ini merupakan fatwanya Syekh bin Baz dan Syekh Ibnu Utsaimin, li'anna al-'ain laysat manfadh ila al-mi'dah, karena ain ini bukan saluran yang masuk ke dalam rongga-rongga menuju perut kita. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-huqn. Al-huqn ini apa ya ikhwah? Yani suntikan yang infus. Infus yang dimasukkan ke pembuluh darah. Ketika di bulan Ramadan, jawabannya apabila infus tersebut mengandung sari makanan atau gizi makanan, maka jelas hukumnya adalah membatalkan puasa. Dan ini merupakan fatwanya Syekh bin Baz dan Syekh Ibn Uthaymin dan Syekh Al-Allama As-Sa'di. Jadi kalau infus tersebut ada sari makanan, berarti kalau tidak ada sari makanan, tidak membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir, bakhakh ar-rabu. Bakhakh ar-rabu ini alat yang digunakan untuk oksigen, penyakit paru-paru atau apa itu istilahnya? Kemo. Iya, yang untuk inilah. Itulah pokoknya. Bakhakh ar-rabu yang digunakan untuk sakit sesak atau sakit dada atau jantung, itu apa hukumnya? Qala al-ulama, bahwasanya bakhakh ar-rabu, oksigen itu tentunya ada air, kemudian ada oksigen dan ada beberapa bahan-bahan kimia. Kata para ulama, ar-rajih annahu la yuftir wa la yufsid shaumahu. Yang rajih bahwasanya oksigen tersebut atau yang tadi katanya antum itu tidak membatalkan puasa dan tidak merusak puasanya, dan ini merupakan fatwanya Lajnah Ad-Daimah. Ketika ditanya tentang perkara ini tadi, alat, Lajnah Ad-Daimah, Dewan Komite Fatwa Saudi Arabia, mereka menjawab bahwasanya alat tersebut tidak membatalkan puasa. Dalilnya, as-sha'im lahul istinsyak wa tamattum. Wa hadza bil ijma', orang yang puasa boleh kumur dan boleh istinsyak, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Dan ini merupakan ijma' dan sudah barang tentu ya ikhwan. Orang yang kumur mesti ada yang tersisa. Tidak mungkin bisa bersih total. Dan tidak mungkin bisa kering total. Mesti ada sedikit cairan air yang nempel, kemudian dengan ludah itu bisa masuk ke dalam rongga-rongga tubuh kita. Dan itu karena kadar yang sedikit dimaafkan di dalam syariat Islam dan tidak membatalkan puasa. Kata para ulama, wa atharul ma' ma'a bal'ir riq sayadkhul mi'da wa kadzalika ar-rubu. Begitu juga tadi oksigen. Kemungkinan masuknya ada, tapi sangat tipis sekali. Itu pun kalau masuk, terkadang ya tidak masuk. Terkadang dan tidak masuk. Kemudian, mu'attir al-fam. Pengharum mulut. Mungkin minder ya puasa ini. Bau mulutnya serum-serum. Menggunakan Ini, pengharum mulut. Ditanyakan kepada Syekh Shalih Al-Fauzan. Katanya beliau, al-aula lahu an yastamil siwak. Lebih baik bagi dia untuk menggunakan siwak. Karena ini ada fadilahnya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, lebih baik bagi dia untuk menggunakan siwak. Kalaupun tidak menggunakan, itu lebih baik. Karena perkara ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala khulufu fami sha'imi athyab 'indallahi min rihil misk. Bau mulutnya orang yang berpuasa itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada baunya misk. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, kalaupun kalian menggunakan hal seperti itu, maka tidak membatalkan puasa kecuali dengan menggunakan cairan tersebut dengan banyak, yang dikhawatirkan akan masuk ke dalam rongga-rongga mulut, maka hukumnya makruh dan tidak membatalkan. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Ada sebuah perkara mengenai berbekam, khilaf yang panjang di antara para ulama, apakah berbekam tersebut membatalkan dan tidak membatalkan. Insyaallah mungkin akan kita sampaikan pada kesempatan-kesempatan yang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana بك ربك الحمد لله أنت أستغفرك وأتوب إليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.